Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudilla أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semua dimudahkan untuk berkumpul kembali bersama-sama di masjid ini. Tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini Bapak Ibu bisa menjadi wasilah yang dengannya Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini yang akan kita bahas Bapak Ibu adalah tertawanya penduduk surga terhadap penduduk neraka. Jadi kalau kita perhatikan, dan kita semua tahu itu, betapa sering orang-orang musyrik dan kafir Bapak Ibu ya menghina serta menertawakan orang-orang beriman di dunia, karena meyakini bahwa orang-orang beriman itu kelompok yang tersesat. Ini kita tahu, berjenggot katanya semakin panjang jenggot semakin goblok kan gitu kan. Katanya cingkrang teroris, cikal bakal teroris itu tukang sholat malam, tukang ke masjid ya kan. Padahal yang mengatakan itu ngaku muslim begitu. Ya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah ya perbuatan orang-orang musyrik dan kafir Bapak Ibu. Maka bagaimana kalau muslim tapi ngakunya muslim tapi perbuatannya itu ya mirip dengan perbuatan orang-orang musyrik. Betapa besar perasaan bangga mereka di antara sesamanya ketika melecehkan orang-orang mukmin yang ada kondela macam-macam lah. Masih ingat Irwan nih? Iya, tapi jenengan enggak ikut-ikutan kan? Iya, betapa sering orang-orang kafir Bapak Ibu ya serta musyrikin menyiksa orang-orang beriman dan menimpakan kepada mereka dengan tangannya berbagai bentuk penyiksaan ya. Lihatlah betapa banyak orang-orang beriman meninggal akibat penyiksaan itu. Dan betapa sering orang-orang kafir berusaha keras mengeluarkan orang-orang beriman dari agamanya. Siapapun orang beriman yang menolak murtad dari keislamannya, niscaya orang-orang kafir segera membunuh atau menyiksanya dengan siksaan sangat pedih. Sejarah sangat melimpah dengan bukti-bukti seperti ini. Ini barusan di India, ya kan? Sebelum itu di Myanmar, sebelum itu di Uighur, ya. Ya Allah, tidak selesai-selesai memang. Seandainya dunia bukan negeri ujian dan cobaan, Bapak Ibu, bukan tempat Allah menguji hamba-hambanya yang beriman dan kafir, tentu Allah membalas orang-orang kafir dan musyrik dengan balasan paling buruk. Tetapi Allah Maha Penyabar dan Maha Penyantun. Yang demikian itu agar orang-orang beriman mendapatkan pahala besar disebabkan kesabarannya atau karena mati syahidnya, juga agar orang-orang musyrik dan kafir mendapatkan balasan yang sepedih-pedihnya di dunia dan akhirat. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa yang namanya dunia adalah kampung ujian, maka setiap mukmin itu seharusnya siap menghadapi ujian apapun yang akan menimpa dirinya. Allah Ta'ala mengatakan, Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji? Jadi yang namanya ujian pasti terjadi. Kemudian dengan musibah yang terkadang Bapak Ibu dirasakan seorang mukmin, sebetulnya musibah ini memiliki pahala sangat besar yang nanti sangat diireni, ya, yang nanti sangat diireni orang-orang yang enggak pernah mendapatkan musibah. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamah." Artinya pada hari kiamat, ahlul afiyah. Siapa ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang-orang yang tidak pernah mendapatkan musibah. Jadi pada hari kiamat, orang-orang yang tidak mendapatkan musibah, ahlul afiyat, itu sangat berharap. Kapan? Hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Ketika ahlul bala, orang-orang yang di dunia itu mendapatkan banyak bala, itu mendapatkan pahala, ya, mereka berharap apa? Ma'asyiral muslimin, mereka berharap lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid, sekiranya kulit mereka dulu di dunia itu disayat-sayat pakai gunting. Jadi orang-orang yang tidak pernah mendapatkan musibah seperti itu, Bapak Ibu itu pingin banget, ya Allah, kenapa dulu kok enggak saya yang disiksa gitu. Ketika mereka melihat besarnya balasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada ahlul afiat atau ahlul bala. Ahlul bala. Apalagi yang namanya musibah, Bapak Ibu, itu kan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya orang beriman semakin banyak dosanya itu semakin banyak ujiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini awal mu'minah." Yang namanya bala itu senantiasa ditimpakan kepada mukmin dan mukminah. Fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khathiah. Agar dia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan memang kalau dibandingkan, Bapak Ibu, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya musibah dunia dibandingkan dengan pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita nanti insya Allah ketika di surga itu tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, sebesar apapun kenikmatan yang dirasakan seseorang di dunia, ketika dia merasakan satu celupan saja di neraka, itu kono api iblas dunia itu. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Akan didatangkan penduduk dunia dari penduduk neraka pada hari kiamat yang paling besar kenikmatannya ketika di dunia. Fayusbaghu finnari sibghatan, dia dicelupkan ke dalam neraka, sak celupan tok gitu. Summa yuqalu, kemudian ditanya, ya bena Adam, hei anak Adam, hal ro'aita khairan qattu, kamu mendapatkan kebaikan, kamu ro'aita, pernah melihat kebaikan enggak, gitu kan. Maksudnya ketika dia di dunia kan banyak mendapatkan kebaikan, Bapak Ibu gitu. Ditanya sama Allah Ta'ala, hal ro'aita khairan qattu, kamu mendapatkan kebaikan enggak, kamu pernah mendapatkan kebaikan enggak. Hal marra bika na'imun qattu, kamu pernah mendapatkan kenikmatan enggak? Padahal dia adalah orang yang paling besar kenikmatannya sewaktu di dunia. Apa dia jawab? La wallahi ya rabb, tidak ya Allah, enggak belas. Sebaliknya Bapak Ibu, nanti seperti ini, coba dibalik, didatangkan orang yang paling sengsara kehidupannya, paling enggak enak dari penduduk dunia, yang masuk surga. Dia tidak enak di dunia, dimasukkan dalam surga secelupan tok. Ketika mendapatkan kenikmatan dunia, kamu pernah mendapatkan buksun enggak? Apa tuh buksun? Kesengsaraan enggak? Pernah merasakan kesengsaraan enggak? Pernah mendapatkan kepedihan enggak? Ya Allah, enggak belas katanya. Nah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala Bapak Ibu menjadikan kita semua orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dan tanpa fitnah-fitnah yang macam-macam gitu. Seperti itu. Tentang perbuatan manusia Bapak Ibu, ya seorang mukmin itu kan senantiasa yaj'al nasba ainaihi anna kulla syai'in ya'maluhu yuhasab. Artinya apa itu? Jadi dia menjadikan di depan matanya setiap perbuatan, perkataan yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu pasti nanti ada hisabnya. Itulah orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat 40, "I'malu ma syi'tum bislakam lakonono sakarmu." Gitu kan? "I'malu ma syi'tum, kerjakan sekehendakmu, innahu bima ta'maluna basir," karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya apa? Ketika Allah mengatakan dia mengetahui apapun yang kita perbuat, kalau misalnya tidak ada balasannya sementara Allah tahu, apa gunanya Allah tahu kalau begitu kan? Berarti maksudnya setiap perbuatan yang kita lakukan Bapak Ibu, yang dilihat Allah Ta'ala dan Allah melihat semuanya, pasti nanti akan dibalasi. In kana khairan fa khairun, kalau perbuatannya baik dibalasi kebaikan. Wa in kana syarran fasyarrun, dan kalau perbuatannya buruk maka dibalasi dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kadang orang beriman itu angan-angan, ya Allah, kapan yo mati ni wong zalim, kok mati-mati gitu kan. Malah orang semakin zalim itu kadang-kadang semakin lama hidupnya, Pak. Justru orang yang baik-baik itu mati disian gitu kan, karena Allah senang sama dia gitu. Nah, kalau memang tidak ada balasan di dunia, ingat masih ada yang namanya pengadilan akhirat. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Ibrahim 42-43, dia berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, sekali-kali kamu jangan mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai, lupa, amma ya'malu dzalimun, dari apa yang diperbuat orang-orang dzalim. Allah enggak pernah lalai, Pak. Ya. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kata Allah, innama yu'akhiruhum, Allah itu enggak lalai, cuma kok kelihatannya enggak ngereken ya. Karena hanya pingin yu'akhiruhum, menunda mereka, liyaumin, pada hari, tashkhasu fihil absar, yang mata itu menjadi terbelalak. Mata terbelalak, kenapa? Karena sangat menakutkan, Pak. Nah kalau dibalasi di dunia lah enak. Uang siksaan dunia itu dibandingkan dengan siksaan akhirat, tidak ada apa-apanya kok. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang api dunia, Bapak Ibu, berapa kali lipat dibandingkan api neraka jahanam. Jadi api dunia yang sangat besar membakarnya itu dibandingkan api jahanam itu enggak ada apa-apanya. Jahanam itu 69 kali lipat gitu loh. Dan apa panasnya ini sama, Pak, gitu. Nah, makanya kalau mereka dibakar di dunia, wadah enak, wal kenaan gitu kan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kemudian ayat 43 kata Allah, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Muhti'in, mereka datang bergegas-gegas ya memenuhi panggilan, muqni'i ru'usihim dengan mengangkat kepalanya, la yartaddu ilaihim turfuhum, sedang mata mereka tidak ketip blas ya, wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kok kosong. Itu hari yang sangat menakutkan, Bapak Ibu, sampai untuk tidur pun itu tidak berani ya. Bayangkan orang ketika dia mendapatkan teror, misalkan nanti malam kamu akan tak bunuh gitu, kan gak bisa tidur ya. Kalau ada orang ngancam, jauh-jauh ada orang ngancam, Pak, orang banyak utang enggak bisa turun. Nggih. Ya tetap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, yang enak, bisa tidur pulas gitu kan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kebenaran kepada orang-orang beriman dan membalaskan dendam kepada orang-orang zalim. Allah menjadikan orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir sebagaimana mereka dahulu suka menertawakan orang-orang mukmin di dunia. Dan ini harus kita imani, Bapak Ibu. Ini bagian daripada iman kepada apa? Kepada hari kiamat. Juga masuk dalam iman kepada hari apa? Bukan kepada hari, kepada Rasul kan? Kenapa? Karena ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga masuk pada iman kepada Allah, masuk pada iman kepada kitab-kitab. Karena kitab-kitab Allah dan Allah berfirman tentang perkara ini. Harus kita yakini. Makanya kalau memang tidak ada balasan di sini, pasti nanti akan ada balasannya. Tenang, ya, tenang. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita, kan gitu kan? Sebagaimana orang yang buruk pun tidak akan pernah kemudian tidak dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akhirnya ketika orang-orang beriman sudah masuk surga, mereka akan memandangi orang-orang yang berdosa lalu mengejek dan menertawakan mereka. Jadi puas, Pak, lego gitu loh, rasa ono kon kapok kon yo gitu kan. Nah, itu dibalas nanti, Pak. Nah, di antara ayat yang menjelaskan ini, Pak, itu surat Al-Mutaffifin mulai ayat 22 sampai 36. Ya, silakan dibuka surat Al-Mutaffifin mulai ayat 22 sampai berapa tadi? 36. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar dalam kenikmatan. Alal ara'iki yanzurun. Di atas dipan-dipan mereka saling memandang. Masya Allah, ya Allah jadikan kita semua mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu melihat, mengenali. Fi wujuhihim, pada wajah mereka nadratan na'im, cahaya kenikmatan. Jadi makanya karena mereka bergelimang kenikmatan, Bapak Ibu, wajahnya bercahaya. Ya kelihatan lah, di dunia aja kelihatan antara orang yang kaya dan orang miskin kan. Orang yang kerjanya di kantor sama yang kerjanya itu misalkan di sawah kena panas matahari kan beda, Pak, wajahnya. Orang tambahan, para nelayan apalagi dibandingkan orang-orang yang kerja di kantor ya sangat jauh ya. yang kena panas, apalagi di laut hitam-hitam gitu kan. Nah, penduduk surga juga seperti itu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat pada wajah mereka itu ada cahaya. Nadra itu cahaya an-na'im, kenikmatan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna, mereka diberi minum. Min rahiqin, apa rahiq itu? Ada kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtum, ya, kitab sejarah. Sejarah Nabi yang dulu kita bahas, pas bahas sejarah nanti kita membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi rahiq di sini diartikan khamr. Yusqawna, mereka diberi minum mir rahiqin makhtum, dari khamr yang ditutup rapat. Ya, ditutup rapat. Nah, kayak panjenengan ketika beli makanan, beli yang sudah dibuka apa masih tutupan? Masih tutupan, enggak kena polusi kan? Nah, wanita juga begitu, yang berjilbab dengan yang enggak berjilbab. Khitamuhu misk. Jadi akhiran daripada khamr tadi yang ditutup itu akhirnya adalah misk, kasturi. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan yang demikian itu mestinya orang-orang yang bersaing itu saling bersaing. Maksudnya kalau bersaing itu bersaing dalam urusan agama, Mas. Kalau bersaing itu dalam urusan ibadah, jangan masalah dunia gitu loh. Kalau ada orang bisa satu juz setiap hari, iriyo, jangan terima ente. Ente turatur gak ngaji belas kok seneng gitu ya. Berarti gak ada semangat untuk ke surga gitu kan. Kalau melihat ada temannya bisa sedekah tiap hari, bisa berbuat amal sholat tiap hari, iriyo gitu. Jangan mau dikalahkan. Kalau masalah dunia, masalah apa? Masalah agama. Tapi kalau masalah dunia sepepekan dia apa dunia gitu kan. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu, campuran khamr tadi itu min tasnim, dari tasnim. Apa tasnim, Pak? Tasnim itu kata Allah, aynai yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang orang-orang muqarrabun, yang didekatkan, minum darinya. Berarti ada al-muqarrabun itu mereka khusus minum tasnim. Sementara yang sebelumnya minum khamr, Pak, dicampuri tasnim. Berarti tingkatannya lebih bagusan mana ini? Lebih bagusan al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu adalah yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi sampai minumannya itu beda, Pak. Sama seperti Pak Irwan ketika pulang haji kan, Masya Allah, kan dia bawa zam-zam itu. Kalau semua tamu disuguhi zam-zam tidak cukup. Wong dia di haji itu enggak bawa kontainer zam-zam, paling bawa 5 liter gitu kan. Kalau dikasih minum semua habis, ya wis, air dicampuri zam-zam. Atau paling zam-zam beli di Lawang Agung ya. Gitu. Jadi penduduk surga itu Bapak Ibu beda-beda. Tadi ada yang minum khamr, kemudian dicampuri tasnim, ada al-muqarrabun yang minumannya khusus tasnim. Gimana rasanya? Ya panjenengan jadi al-muqarrabun dulu, nanti lah tahu rasanya gimana. Nah, ini Allah Ta'ala bercerita tentang penduduk surga, baru kemudian bercerita tentang mereka itu menertawakan orang-orang kafir ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, berbuat dosa, kafir, musyrik, mulhid, Yahudi, Nasrani ya, kanu mereka dulunya di dunia, minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yang terhakun, suka ngetawain, suka ngecek, suka merendahkan, suka melecehkan. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan ketika mereka melewati orang-orang beriman, yataghamazun, mereka saling mengedipkan mata. Mengedipkan mata itu kece. Ya. Ya syukur-syukur mengedipkan mata, dia malah kebuli nyiksa kan. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira, senang kalau sudah melecehkan, merendahkan orang-orang beriman. Itu orang-orang Amerika veteran, Bapak Ibu yang anti perang ya. Itu kan baru sadar mereka. Itu dulu ketika bunuh satu orang itu dikasih hadiah besar loh, bunuh satu orang Islam di Irak itu. Itu mereka ngaku itu, jadi dikasih hadiah berapa, dikasih penghargaan dia sudah membunuh orang itu. Sama seperti ini, ketika mereka ngetawain yang bunuh dikasih penghargaan, malah kalau nggak bunuh belas malah dipecat kan begitu. Nah, wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun, dan jika orang-orang kafir itu melihat orang-orang beriman, mereka berkata, "Eh, orang-orang beriman itu sesat." Gitu. Yang benar mereka, ya. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Padahal orang-orang kafir itu tidak diutus, tidak diciptakan untuk menjadi hafid, penjaga ya orang-orang beriman. Lah kok ngurus-ngurusi gitu kan? Kata Allah, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Maka pada hari ini ya, orang-orang beriman kembali apa? Balik mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'iki yanzurun, mereka menertawakan, ngelokno, ngejek, ngapokno, nyukurno, itu sambil bertelekan Bapak Ibu bersandar di atas dipan-dipan. Masya Allah, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, ya sungguh orang-orang kafir itu telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pasti menyesal semuanya. Orang kafir menyesal, orang berbuat dosa menyesal, ya pasti menyesal. Orang yang berbuat baik saja menyesal, kok panjenengan Pak ketika berbuat baik ya apapun itu, nanti pada hari kiamat ketika Allah memberikan balasannya menyesal, ya Allah ben lapo yo kok gak tak tambah, gak niat bendino ngono gitu. Ya, nah makanya mumpung itu belum terjadi, nandang sekarang lakukan gitu. Nah, kemudian penduduk surga memanggil penduduk neraka. Kapan dipanggil? Yaitu setelah masing-masing golongan sudah menetap di tempatnya. Orang-orang beriman menetap dalam surga, sedang orang-orang kafir menetap dalam neraka. Orang-orang mukmin memanggil mereka sambil melecehkan dan mencela kekufuran yang dulu mereka lakukan, juga atas pelecehan terhadap orang-orang beriman dan pelecehan mereka terhadap janji Allah yang benar. Nah, itu ada dalam surat Al-A'raf 44. Allah berfirman tentang yang akan terjadi nanti, ya Allah berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar, penghuni surga memanggil penghuni neraka. Apa panggilannya? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sungguh kami telah benar-benar memperoleh apa yang telah dijanjikan Rob kami kepada kami, berupa apa? Kenikmatan ya. Kemudian fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqan, maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya azab Allah yang dulu dijanjikan kepadamu? Mereka itu jawab, qalu na'am, iyo. Ya, enggak bisa bohong lagi, Pak. Ya, enggak bisa bohong lagi. Fa adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alaz-zalimin. Kemudian malaikat penyeru mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang siapa? Zalim. Seorang mukmin, Bapak Ibu, akan merasakan betapa besar nikmat Allah atas dirinya. Kapan? Ketika Allah memperlihatkan kepadanya tempat kediaman orang kafir, orang fasik, orang musyrik, orang tersesat dan orang munafik yang dulu senantiasa berusaha menyesatkannya dari jalan yang lurus di dunia. Pernah enggak jenengan Bapak Ibu punya teman yang ngajak sesat? Ngajak begini, ngajak berbuat dosa, pernah ada enggak? Nah, nanti penduduk surga itu sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat mulai ayat 50 sampai 60, mereka itu Pak, nanti di surga itu saling bercakap-cakap, saling berbicara mengingat temannya yang dulu ngajak agar sesat. Ya, kata Allah, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap, penduduk surga. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah seorang dari penduduk surga yang tadi bercakap-cakap itu bilang, aku bende koncong. Ya. Inni kana li qarin. Qarin itu kan teman. Aku dulu ketika di dunia itu punya teman. Yang dulu dia berkata, "A innaka laminal musaddiqin." Dia berkata, "Hei, kau percaya tah?" gitu ya. "A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun." Kamu termasuk orang yang percaya enggak kalau kita mati sudah jadi tanah, bercampur tulang, kemudian dibangkitkan kembali dan dibalasi. Nah, itu temannya bilang begitu. Terus yang penduduk surga bilang, qala hal antum muttaliun? Digoleki sih nek disaiki keparane wong iku gitu kan. Qala hal antum muttaliun? Kalian mau enggak kalau tak jak ngintip dia saiki gimana gitu kan? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a, maka diintip Pak, dicari. Dia menemukan rupanya dia berada di tengah-tengah neraka jahim. Yang ngomong tadi loh, kamu percaya tak dengan hari kebangkitan? Percaya tak nek wong mati wis dadi tanah, kemudian dibangkitkan, dibalasi? Nah, itu rupanya sekarang jadi apa? Berada di tengah-tengah neraka jahim. Diparani Pak, qala si penduduk surga ini, tallahi in kita laturdin, ya Allah, pendek dapurmu itu hampir menyesatkanku gitu kan. Walaula nikmatu rabbi, kalau bukan karena nikmat Rabbku, lakuntu minal muhtarin, pasti aku itu bersama-sama dengan kamu termasuk orang yang diseret dimasukkan dalam neraka. Afama nahnu bimayyitin, kan enggak percaya tadi kita semua akan mati gitu kan. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, kita mati cuma sekali. Sekali dua kali Pak mati itu Pak. Halo? Sekali. Kalau ada ayat lain yang mengatakan mati dua kali dan ada, itu berarti mati pertama sebelum jadi apa-apa, ya, sebelum jadi nutfah atau apa gitu, baru mati kedua adalah lepasnya roh dari jasad. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, kecuali kematian kami yang pertama, ya, dan kami tidak akan disiksa. Inna hadza lahuwal fawzul azim, sungguh ini adalah kenikmatan yang besar. Jadi gitu Pak, dikapokno, ya Allah, aku biadane melu awakmu wis pasti tersesat ke awakmu ini saiki gitu kan. Nah, orang-orang beriman Bapak Ibu setelah melihat neraka secara nyata, juga melihat penduduknya yang tersiksa dengan sangat pedih di dalamnya, mereka segera memuji Allah yang Maha Suci atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Nah, ini dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 25-28 ya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Sebagian mereka menghadap sebagian yang lain saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, maksudnya bertanya, kon iki biyen sing garai kon masuk surga itu apa gitu. Nah, aku kan gini dulu. Nah, kamu dulu tuh masuk surga karena apa, Pak? Gitu kan. Karena ya yang namanya orang masuk surga itu ndak bisa masuk surga kecuali dengan amal. Loh, terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amal tapi dengan rahmat Allah Ta'ala? Gimana jawabannya? Itu sebetulnya saling menjelaskan Bapak Ibu bahwa bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada hamba itu hamba dimudahkan melakukan amal soleh. Kalau Allah tidak merahmati dia, susah melakukan amal soleh. Mau terawih aja dijak badminton no. Ya. Wong puasa aja diundang tul awan-awan pernikahan. Ada ndak pernah melihat jenengan puasa itu awan-awan itu pernikahan, Pak, dan diundang itu. Ya salamu dhewe ngono kok teko gitu kan. Nah, dia menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sungguh kami dulu ketika di dunia sebelum sekarang masuk surga ini, kami dulu itu bersama keluarga kami itu selalu merasa takut, Pak. Takut diazab. Kalau bahasa Jawa itu pekewo. Serba merasa ndak enak, khawatir ganggu orang, khawatir menyakiti orang. Makanya segala gerak-geriknya itu dia berhati-hati. Kalau saya parkir di sini ganggu orang ndak. Kalau saya melakukan ini, bangun rumah ini ganggu tonggoku ndak. Kalau aku bangun toko di sini, jangan-jangan toko temanku jadi enggak laku misalnya. Itu orang beriman, Pak. Jadi senantiasa takut mikir orang lain gitu loh. Karena saking takutnya, takut melakukan dosa, akhirnya dibalasi Allah Ta'ala, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uuh. Sungguh kami dahulu ya senantiasa menyembah Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah, minta ya Allah jauhkan kami dari neraka ya Allah, ya Allah terima amal kami ya Allah, ya Allah a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah, saya ingin begini, bantu aku mewujudkannya ya Allah, amal soleh kan ya Allah, aku itu ingin nanti bingit bikin ini itu tolong mudahkannya, berdoa ya. Innahu huwal barur rahim. Sungguh Allah itu maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Siapapun yang berdoa kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu, makanya jangan pernah melupakan doa, pasti di istijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua para penduduk surga, Bapak Ibu yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab dengan rahmatnya, bukan dengan amal kita. Amin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sudah isak nggih? Sudah. Kok belum? Sudah apa belum? Ini nanti kita berbicara Bapak Ibu pada pasal berikutnya tentang bidadari surga. Enggak usah nggih, nanti Ibu cemburu. Dibahas enggak? Nanti suami jenengan dapat bidadari 5 enggak apa-apa nggih? Apa? Alhamdulillah. Oh, berarti sejak sekarang enggak usah cemburu. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Tapi sudah adzan kok nggih. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua barokah, ridho, ampunan dan rahmatnya.